Bersama Maximal Production dan juga Cumi-Cumi untuk Laskar Pelaut Paguyuban Minasamudra, kita goyang bersama kehadiran dari Elsa Safira. Adela. Semoga non Elsa Safira. Lagu yang cukup lama. SES Bojonegoro, terima kasih. AMC Purwodadi, terima kasih. Adela. kasih banyak Bapak, Adik, terima kasih banyak. Luar biasa.